Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini insyaallah kita akan mengawali mengambil faedah dari pembahasan Nawaqidul Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah ilmu dan faedah amal untuk kita semuanya, dan khususnya berkaitan dengan perkara yang sangat mendasar dari akidah seorang muslim, bagaimana dia berusaha untuk benar-benar bisa memiliki ini keislaman tanpa dirusakkan dengan beberapa amal-amal perusak Islam. Ikhwati fillah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, kita insyaallah punya waktu 3 hari. Hari Sabtu sekarang, hari Ahad, sama hari Senin. Hari ini insya Allah kita sampai sore. Ini hari apa ini? Sampai asar. Kita sampai asar di Sabtu sekarang ini. Kemudian hari Ahad itu saya ada acara kesuada sebentar. Jadi kalau bisa mulainya pagi jam 6 bagaimana? Mau? Nanti sampai jam 8. Sampai jam 8 kira-kira, kemudian saya mau kesuada sebentar. Hah? Oh, ada kajian sampai tanggal 8. Di anu enggak bisa. Di mana nih? Di MPD enggak bisa. Bisa enggak? Bisa. Buat briefing? Enggak bisa dipakai berarti. Jam berapa briefingnya? Jam 8. Mau di MPD? Jam 6? Mau? Hah? Keberatan? Jam 6 sampai jam 8. Nanti saya jam 8 sampai jam 10 izin. Jam 10 mulai lagi. Sampai duhur. Duhur sampai asar saya punya acara. Ada kajian bapak-bapak di Sleman. Nanti kita mulai lagi habis asar sampai menjelang maghrib. Bagaimana? Mau? Harus mau. Kemudian hari Senin biasa sampai asar, karena maksimal sampai asar. Saya ada acara lagi. Kita punya waktu segitu. Mudah-mudahan dengan waktu yang segitu kita bisa menyelesaikan pembahasan kita, walaupun dengan tentunya mengambil faedah yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan selesai pembahasan tentang Nawaqidul Islam. Demikian ikhwan, jadi saya ulangi, insyaallah kita hari ini sampai asar. Kemudian ini Sabtu. Iya, sampai asar. Sampai asar. Kemudian besok jam 6 sampai jam 8. Kemudian jam 8 sampai jam 10 istirahat. kemudian mulai lagi sampai duhur, kemudian habis asar lagi, duhur sampai asar istirahat, kemudian habis asar lagi. Hari Senin biasa pagi jam 8 sampai asar. Demikian waktu yang perlu antum catat. Kemudian ikhwan fillah, insyaallah kita mulai masuk pada pembahasan ini nawaqidul Islam. Antum pegang kitabnya semua? Iya, sudah. Pegang kitabnya? Berapa orang pegang kitabnya nawaqidul Islam? Antum, siapa lagi? Antum, siapa lagi? Siapa lagi? 1, 2, 3, 4, siapa lagi? Hah? Sudah, yang lainnya? Kitabnya beli sukarela atau dibagi sama panitia? Beli sukarela. Yang pengen beli, beli gitu. Harusnya kalau mau baca kitab ya semuanya dikopikan. Kalau enggak beli aslinya ya dikopikan. Antum bagaimana membaca kitab kemudian enggak dikopikan? Ikhwan fillah, kita insyaallah mengawali pembicaraan tentang nawaqidul Islam yang kita insyaallah memakai panduan atau panduan dari kitab nawaqidul Islam atau syarah nawaqidul Islam oleh Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan. Pembahasan kita termasuk di antara pembahasan silsilah akidah, pembahasan berkaitan masalah akidah, dan pembahasan yang cukup penting khususnya berkaitan dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita mengenal pembatal-pembatal Islam? Ikhwan fillah, waqi' yang ada di tengah-tengah kaum muslimin bahwa umat sangat kurang perhatian dengan masalah akidah, sehingga sangat jarang sekali para duat yang membahas tentang permasalahan akidah secara umum. Sedangkan akidah sesuatu yang sangat asas dalam kehidupan seorang muslim, karena akidah menentukan semua amal-amal yang akan dia lakukan. Apakah nasibnya amal itu akan diterima oleh Allah atau tidak, akan ditolak oleh Allah, itu semuanya bertumpu dari akidah, bertumpu pada akidah yang dimilikinya. Sehingga seharusnya para duat kaum muslimin mereka menjadikan dakwah pertama kali kepada umat inal akidah. Dan orang yang mereka tidak perhatian dengan akidah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena memang orang tersebut, dia termasuk orang yang jahil masalah akidah. Orang-orang yang tidak faham tentang perkara akidah. Tentu, namanya orang tidak faham bagaimana dia akan perhatian dan bagaimana dia akan ini menyampaikan. Yang kedua, orang-orang yang sesungguhnya diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena hawa nafsu dia dan dia ada kepentingan-kepentingan sesuatu yang dia inginkan, sehingga dia tinggalkan pembahasan yang berkaitan dengan akidah karena boleh jadi khawatir dia akan kehilangan jabatannya, kehilangan ketokohannya, kehilangan masa pendukungnya, atau kehilangan kesempatan dunia yang lainnya, sehingga dia tinggalkan pembahasan berkaitan dengan masalah in akidah. Dan lebih jahat lagi, orang-orang yang mereka menjadi propaganda untuk membiarkan manusia pada akidah yang telah mereka miliki, sehingga melarang dan membenci orang yang mereka melakukan pembahasan terhadap perkara akidah, dan memerintahkan manusia agar dibiarkan bersama dengan apa yang telah mereka yakini. Dan bahkan Orang-orang yang mereka membahas masalah akidah atau dakwah mengajak manusia kepada akidah, mereka gelari dengan para pemecah belah umat, dianggap orang yang akan mencerai-beraikan kaum muslimin. Ini tentu kejahatan yang mereka lakukan. Dan lebih khusus lagi ikhwani fillah berkaitan dengan masalah pembatal Islam, pembatal akidah, sesuatu yang memiliki akibat yang sangat fatal. Kalau seandainya setiap kita memiliki perhatian berkaitan dengan pembatal-pembatal amal, semisal pembatal salat, pembatal wudu, pembatal puasa, dan pembatal amal-amal yang ada, dan dia sangat takut seandainya amal-amal yang dilakukan nanti batal sehingga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ada gunanya amal tersebut. Akan tapi sangat disayangkan, bersama dengan memiliki perhatian yang besar terhadap pembatal amal-amal semisal salat dan yang lainnya, kemudian tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap pembatal Islam, yang ini merupakan pembatal yang sangat fatal, yang apabila dia terjatuh dalam perkara-perkara tersebut, maka akan rusak keislaman dia, akan hancur keislaman dia. Maka sudah sangat semestinya ikhwani fillah kita memiliki perhatian besar berkaitan dengan pembahasan perkara-perkara yang akan membatalkan keislaman kita. Catatan yang kedua berkaitan dengan pembatal Islam, seperti yang telah kita sampaikan di awal, bahwasanya pelajaran ini kita pelajari khususnya untuk diri kita sendiri, dalam rangka kita bisa bercermin dan kita bisa mengoreksi tentang amaliah yang kita lakukan. Jangan sampai kita terjerumus di antara amal-amal yang akan bisa membatalkan keislaman, sehingga betul-betul kita akan bisa memelihara ini agama kita seutuhnya dari awal hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan utuh membawa keislaman kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang ketiga, catatan ketiga berkaitan dengan pembatal keislaman ini, batal Islamnya artinya dia menjadi kafir, sehingga ini sangat erat kaitannya dengan masalah takfir, masalah pengkafiran terhadap orang-orang yang mereka terjerumus dalam pembatal-pembatal keislaman. Ikhwan fillah, dalam hal takfir manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, yaitu orang-orang yang mereka ghulu. Yang kedua, orang-orang yang mereka tafrid, meremehkan. Yang ketiga, orang yang lurus dalam perkara tersebut. Dan sebagaimana kata para imam kita, para ulama kita, di antaranya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau di antaranya mengatakan, "Ma min amrin illa wali syaitan nasghatan." Tidak ada sebuah perintah dalam agama ini kecuali syaitan memiliki dua cara untuk menyesatkan manusia. Imma ifratin wa ghuluwin, imma dia akan dijerumuskan syaitan dengan cara ifrat, dengan cara ghulu, dengan cara dia keterlaluan sehingga melampaui batas dari batas-batas syariat, ghulu, wa imma tafritin, atau dia bersikap tafrit, yaitu meremeh-remehkan dalam perkara tersebut. Termasuk diantaranya dalam masalah takfir, ikhwani fillah. Dalam masalah takfir, manusia juga terbagi menjadi tiga kelompok ini. Dua yang menyimpang, yang disesatkan syaitan. Yang satu yang lurus, di atas as-sirat al-mustaqim, fastaqim kama umir, luruslah anda sebagaimana diperintahkan Allah SWT. Adapun ahlul ghulu, orang-orang yang mereka ghulu dalam masalah takfir, sebagaimana diantaranya orang-orang khawarij, dan yang semisal dengan khawarij, dan yang mengikuti jalannya orang-orang khawarij, yang mereka terlalu gampang dalam memvonis kafir terhadap pribadi-pribadi kaum muslimin. Yang dikatakan para ulama, ma sabata islamu la yazulu bisyakkin. Barang siapa yang dia keislamannya kokoh bil yakin, man sabata islamu bil yakin, barang siapa yang dia keislamannya itu ditegakkan di atas keyakinan, la yazulu bisyak, maka tidak boleh dihapuskan, tidak boleh dihilangkan dengan perkara yang syak. Artinya untuk menjadikan seorang itu dihukumi kafir, membutuhkan ini perkara yang sampai betul-betul tidak ada samar lagi kalau dia orang yang telah terjatuh dalam kekafiran. Maka khawarij dan yang semisal mereka telah terjatuh dalam bid'ah takfir. Jadi gampangnya dalam mengkafirkan kaum muslimin. Sebagaimana dalam sejarah yang telah kenal, yang kita kenal, bagaimana orang-orang khawarij al-awwalun, orang-orang khawarij yang pertama, mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan para pendukung kedua kelompok tersebut, dan kemudian berkembang terus hingga mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar yang sampai meninggalnya belum bertobat kepada Allah SWT. Dan ini sangat berbahaya sekali, karena akan menimbulkan berbagai macam kejahatan-kejahatan dan kekacauan-kekacauan dalam kehidupan. Di antaranya bagaimana sikap mereka dengan hukam yang terlalu gampang untuk menjatuhkan vonis kafir, dan kekeliruan bersikap dengan hukam ini jauh lebih berbahaya, karena dari zaman dulu sampai sekarang pemberontakan selalu menimbulkan yakni dampak-dampak yang sangat buruk, dampak-dampak yang sangat yakni merugikan kehidupan masyarakat, kehancuran agama dan dunia. Sebagaimana terangkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kehancuran agama diantaranya pura-puranya dakwah. Ketika seorang dia khuruj anil hukam, yang berangkat dari takfir, kemudian dia melakukan pemberontakan pada penguasa, kemudian menghalalkan darah, itu sudah rentetan. Rentetan demikian. Dan anda bisa melihat sendiri, baik dalam sejarah atau kenyataan yang kita lihat, ketika manusia melakukan pemberontakan pada penguasa, maka darah berceceran, darah tertumpah, kemudian aset rusak di mana-mana, dan terjadinya kekacauan di tengah-tengah kehidupan, ini sudah menjadi sebuah dampak umum yang kita lihat berkaitan dengan ini khuruj alil hukam, pemberontakan kepada para penguasa. Demikian pula menimbulkan kejahatan yang lainnya, ini gampangnya menumpahkan darah, bahkan darah yang maksum, darah kaum muslimin, karena mereka telah menjatuhkan ini hukum kafir, sehingga mereka halalkan darah, sehingga kemudian gampangnya mereka menumpahkan darah kaum muslimin, sedangkan harga darah sesungguhnya sangat mahal, sebagaimana Allah katakan, yaitu wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'adzima. Barang siapa yang dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dia mukmin, dia bukan kafir. Orang yang mereka melakukan takfir bisa jadi dia membunuh seorang mukmin yang dia belum kafir, akan tapi dia kafirkan, kemudian dia tumpahkan darahnya, dengan sengaja dia tumpahkan darahnya, sebagaimana khawarid al-awalun, khawarid yang pertama, bagaimana mereka membunuh di antara sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an, atau anaknya sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Yang darah seorang muslim, yang apabila seorang dia membunuh, seorang mukmin dengan sengaja, maka Allah katakan, balasan buat mereka jahanam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Dan dia wadiballahu alaihi, Allah murka dengan mereka, dengan orang tersebut. Wala'anahu, Allah melaknat orang tersebut. Wa'adda lahu adzaban adzima, dan Allah menyediakan buat dia berbagai macam azab yang sangat besar. Dalam satu ayat Allah kumpulkan tentang hukuman yang besar, dan ini menunjukkan tentang sangat besarnya urusan penumpahan darah. Seorang muslim ikhwani fillah, Allah Nabi telah khutbahkan di Jiwada, ala dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha wa baladikum hadha. Ketahuilah sungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram. Ini terjaga, tidak boleh ditumpahkan dengan sia-sia, tidak boleh didzalimi kehormatannya dengan begitu saja, tidak boleh didzalimi harta mereka. Terjaga, haram. Dan nyawa seorang muslim, kata Nabi, lebih berharga dibandingkan dengan hancurnya dunia dan seisinya. La zawalu dunya wa ma fiha, sungguh hancurnya dunia dan seisinya, ahwanu alallah min qatril muslim bi ghairi haq, au kama qala. Hancurnya dunia dan seisinya itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim tanpa hak dengan cara yang tidak benar. Demikian pula takfir ini yang mendorong untuk dia gampang menumpahkan darah, jarimah merupakan kejahatan terhadap orang-orang kafir pula yang tidak boleh ditumpahkan darahnya. Karena sungguhnya orang kafir ada beberapa macam. Ada kafir, apa ya kawan? Kafir harbi, yang kedua, kafir dhimmi, yang ketiga, kafir mu'ahad, yang keempat, kafir musta'man. Orang kafir ada beberapa macam. Ada beberapa macam. Dari bermacam-macam orang kafir ini, kafir harbi, dhimmi, mu'ahad, musta'man, maka yang boleh ditumpahkan darahnya hanya kafir harbi. Hanya kafir harbi. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah." Barang siapa yang dia membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau jannah, sedangkan bau jannah bisa dicium dari jarak sekian. Ikhwan fillah, ini adalah apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan selain kejahatan-kejahatan yang lain yang ditimbulkan dari dampak takfir tersebut. Oleh karena itulah, dalam hal ini tidak boleh seorang dia tergesa-gesa dalam menjatuhkan hukum takfir, karena ketika orang telah dijatuhkan hukum kafir, akan ini memiliki konsekuensi hukum yang sangat banyak. Di antaranya, orang telah dia kafirkan, berarti dia murtad, maka dia harus cerai dengan istrinya, karena tidak boleh muslimah menikah dengan suami yang kafir. Kemudian dia tidak saling mewarisi antara ayah dan anak. Tidak ada pewarisan ayah yang kafir atau anak yang kafir, tidak mewarisi muslim dari kafir atau kafir dari muslim. Terputus yaitu hubungan mawaris. Kemudian tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia kehilangan hak politik dan beberapa hal yang lainnya yang berkaitan dengan hukum orang-orang yang mereka murtad, ahlu riddah. Maka masalah takfir, masalah sangat bahaya. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok yang mereka tafrid. Yang mereka bahkan tidak mau mengkafirkan siapapun, apapun yang mereka lakukan. Tidak mau mengkafirkan siapapun, apapun bentuk amal yang mereka lakukan. Ini tentu tasahul, ini tafrid. Ini merupakan bentuk pelecehan, ini orang yang meremehkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menentukan hukum-hukum berkaitan dengan manusia dengan segala perkaranya. Kelompok yang ketiga, kelompok yang lurus, ini kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kelompok yang mereka ini memiliki perhatian yang sangat besar dalam beragama dengan memegangi sunnah Rasulullah SAW. Mereka yang dikatakan dengan Al-Firqatun Najiyah, yang dikatakan dengan Ta'ifah Al-Mansurah, yang dikatakan dengan Ahlul Hadith, dikatakan dengan Ahlul Athar. Ini semuanya adalah kelompok yang sama. Ini kelompok Al-Firqatun Najiyah, kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah, kelompok yang mereka betul-betul ini selalu berpijak di atas sunnah jalan yang dibentangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ahlu Sunnah, dia akan mengkafirkan siapa yang dikafirkan Allah dan Rasulnya, dan dia tidak akan mengkafirkan orang yang tidak dikafirkan Allah dan Rasulnya, dan akan menjatuhkan hukum takfir dengan penuh kehati-hatian, ini dengan kaidah-kaidah yang akurat sebagaimana dijelaskan dalam kitab dan sunnah. Ini secara umum berkaitan dengan orang-orang yang mereka atau sikap orang-orang berkaitan dengan masalah ini takfir. Ikhwan fillah, catatan yang ke berapa? Empat. Yang keempat, bahwa nawaqidul Islam tidak hanya 10. Beliau sebutkan di sini, wa'lam anna nawaqidul Islam asyrah. Ketahuilah sungguhnya pembatal Islam itu ada 10. Pembatal Islam sangat banyak. Dalam pembahasan para ulama, dimasukkan dalam pembahasan di kitab-kitab mereka, di antaranya dalam kitab Riddah. Dalam kitab Riddah. Jadi kitab atau bab yang membahas tentang masalah Riddah. Ini amal-amal yang bisa menjadikan seorang dia murtad dari agama. Sangat banyak. Yang rinci, yang secara global adalah semua akwal, semua perkataan yang berkaitan dengan kufur dan syirik. Kemudian berkaitan dengan akwal, dengan akmal, amalan-amalan yang bisa menjadikan seorang terjatuh dalam perbuatan kufur dan syirik. Berkaitan dengan i'tiqad, i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang bisa menjatuhkan dalam perbuatan kufur dan syirik. Dan berkaitan dengan perkara yang dia syak atau ragu, yang menyelimuti hati dia ragu, maka ini semuanya diantaranya poros atau pokok-pokok yang menjadikan seorang bisa terjatuh dalam ini kekafiran. Dan masing-masing sangat banyak jumlahnya, baik yang akwal, yang af'al, yang i'tiqadat maupun keraguan, masing-masing sangat banyak jumlahnya. Adapun jumlah yang 10, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, seperti yang disarankan oleh Syekh sendiri di akhir perkataan beliau, bahwasanya kullaha, semua pembatal Islam yang 10 yang beliau sebutkan di awal, kata beliau seperti di akhir kalimat yang beliau katakan, kullaha min a'zami ma yakunu khataran wa akthari ma yakunu wuku'an. semua atau yang 10 yang beliau sebutkan itu adalah perkara yang paling besar bahayanya dan perkara yang paling banyak terjadi, terwujud dalam kehidupan. Sehingga 10 perkara yang dipilih oleh beliau dari bab tersebut adalah perkara yang paling besar bahayanya dan paling banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Ikhwan fillah, mari kita simak di antaranya apa yang dibawakan oleh ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan yang disarah oleh Syekh Salih Al-Fawzan bin Al-Fawzan. Silakan baca. Siapa yang membaca? Yang membaca? Membaca kitab? Antum baca. Iya, matanya dan syarahnya. Wafham. Iya, saya setuju dulu. Beliau katakan bismillahirrahmanirrahim, qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala, i'lam anna nawaqidul Islam asratu nawaqid. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillahirrahmanirrahim, ikhwati billah, para ulama kita di antaranya dalam risalah-risalah yang mereka bawakan selalu di antaranya mengawali dengan ini ungkapan bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini ada memiliki faedah. Yang pertama, iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau di antaranya setiap risalah yang beliau sampaikan atau risalah dakwah yang beliau kirimkan, di antaranya beliau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Atau risalah perjanjian juga beliau awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam rangka untuk iktidaan pula ini terhadap Al-Quran, mengikuti Al-Quran yang mengawali setiap surahnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, ini lil isti'anah, dalam rangka untuk beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa yang akan beliau lakukan, baik dalam tulisan atau dakwah, yang mudah-mudahan dengan begitu Allah akan memberikan ini pertolongannya sehingga sempurna apa yang akan dilakukan oleh ini seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Yang keempat, litabarruk, dalam rangka untuk tabarruk, dalam rangka untuk dia ini mengambil barokah dengan ini bismillahirrahmanirrahim. Karena sebutan asma Allah adalah barakah. Asma Allah adalah barakah. Tabarak asmu rabbik. Ini maberkah Allah, maberkah nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat Allah menyebut asma Allah ikhwani fillah memiliki barakah yang sangat besar. Bertabaruk di antaranya dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat bismillahirrahmanirrahim diucapkan diantaranya dalam rangka untuk tabarruk. Dan kalimat atau asma Allah memiliki dampak yang sangat besar. Contoh diantaranya, suatu amalan yang diawali dengan bismillah maka akan menghasilkan suatu yang sangat besar. Satu contoh, sebagaimana di dalam masalah makan umpamanya, bagaimana seandainya apa bedanya orang mereka makan dengan bismillah dengan orang yang makan tanpa bismillah? Apa ikhwan? Dalam hadis Nabi sallallahu apa dampaknya orang yang makan dengan bismillah dengan orang yang makan tanpa bismillah? Ya, orang yang mereka makan tanpa bismillah, syaitan akan berserikat dalam makanan tersebut. Maka apabila seorang dia makan tanpa menyebut asma Allah, syaitan akan menyuruh kawan-kawannya bahwasanya malam hari ini kita memiliki makan malam. Malam hari ini kita memiliki makan malam. Kemudian orang yang masuk rumah, apa bedanya antara masuk rumah dengan bismillah dan orang tidak masuk rumah dengan bismillah dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala? Syaitan akan mengundang kawan-kawannya juga, orang yang masuk rumah tanpa menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, tanpa berzikir, maka syaitan katakan malam hari ini kita memiliki hotel untuk menginap. Demikian juga orang yang mereka jima dengan bismillah dengan tidak bismillah, apa dampaknya ikhwan? Nabi terangkan semuanya yang demikian. Orang yang jima, suami istri yang mereka jima dengan bismillah, dengan menyebut asma Allah, dengan tidak menyebut asma Allah, apa bedanya? Hafal enggak doanya Ihsan? Belum menghafalkan. Apa doanya ikhwan? Yang sudah? Belum semua? Orang yang mereka jima dengan istrinya dengan bismillah, seandainya Allah berikan rezeki insyaallah, maka Allah akan ini jauhkan dari syaitan. Apabila dia tidak mengucapkan bismillah, syaitan akan ikut menikmati jenis jima yang dilakukan oleh suami istri. Dengan demikian menyebut asma Allah adalah barakah. Menyebut asma Allah adalah sangat mengandung barakah. Maka di antaranya penyebutan bismillahirrahmanirrahim litabarruk. Kemudian beliau katakan i'lam, ketahuilah anna nawaqidul Islam asra asrata nawaqid. Sesungguhnya pembatal Islam itu ada 10 pembatal. Kalimat i'lam litanbi dalam rangka untuk dia yaitu memberikan peringatan agar orang perhatian, mengambil perhatian, agar orang perhatian dengan apa yang akan beliau sampaikan. Maka kata beliau, qala syaikhul Islam rahimahullah taala, i'lam yakni ta'lam wa fham. Wa hadhil kalimah yu'ta biha lil ahmiyah wa tanbih al ahmiyati ma ba'daha. Kalimat ini didatangkan oleh beliau dalam rangka untuk yakni sebuah perhatian, memberikan peringatan untuk perhatian terhadap apa yang akan beliau sampaikan setelah kalimat i'lam tersebut. Kemudian beliau katakan anna nawaqidul Islam asra. Terus antum baca. Anna nawaqidul Islami asra. Anna nawaqidul jam'u naqib wa hiya mubtilatun. Mithlu al-mubtilat. Terus nawaqidul wudu, mislu nawaqidul wudu. Ayat ajannabaha. Iya, beliau katakan bahwasanya nawaqidul Islam yang 10 an-nawaqid jam'u naqid. Nawaqid adalah jamak dari para naqid wa yamubtila, ini perkara membatalkan. Pembatal-pembatal Islam. Sehingga nawaqidul Islam yaitu pembatal-pembatal Islam. Seperti nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu artinya mubtilatuh, pembatal-pembatal wudu. Tusamma bi nawaqid, dan dikatakan nawaqid dikatakan pula dengan dinamai pula dengan asbabur riddah. Sebab-sebab orang menjadi murtad atau anwa'ur riddah. Jadi ini macam-macam kemurtatan. Wa ma'rifatuha muhimmatu jiddan. Sedangkan mengenal nawaqidul Islam adalah betul-betul muhimmah, perkara yang sangat penting bagi setiap muslim. Kenapa? Min ajli ayatajannabaha wa yahdharu minha, dalam rangka untuk menjauhkan, dalam rangka untuk dia bisa menjauhkan dari segala hal-hal yang akan batalkan keislamannya. Wa yahdharu minha, dan berhati-hati mewaspadai dari berbagai macam pembatal-pembatal ini Islam tersebut. Karena semuanya seorang muslim yang tidak mengetahui dalam ya'rifha fa innahu yukhsha ayaqa'a fi syai'in minha, seandainya dia tidak mengenal pembatal-pembatal Islam, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam pembatal-pembatal tersebut. Sebagaimana Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, bagaimana beliau mengkhawatirkan, dan para ulama dan para salaf mereka memiliki kekhawatiran besar berkaitan dengan hal-hal yang akan merusak keislaman mereka. Maka diantaranya dikatakan Hudzaifah, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anishar. Kenapa? Makhafata ayudrikani. Kata Hudzaifah, kebanyakan manusia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Dan itu sesuatu yang baik. Dan sesuatu yang tertuntut. Untuk kita mengetahui kebaikan-kebaikan. Sedangkan aku, kata Hudzaifah, bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Kenapa? Makhafata ayudrikani. Dalam rangka ini menimbulkan rasa takut dalam diriku, karena rasa takut yang ada dalam diriku, seandainya aku terjerumus dalam perkara tersebut, sedangkan aku tidak faham. Dan selayaknya seorang muslim, dia untuk memiliki rasa kekhawatiran yang demikian. Maka di akhir pembahasan kata Syekh apa? Fayambaghi lil muslim. Dan selayaknya seorang muslim, untuk dia, ini ayyah daraha wa yakhafu ala nafsihi wa yakhafu biya ala nafsi. Selayaknya seorang muslim dia untuk betul-betul mewaspadai dan mengkhawatirkan dirinya seandainya terjatuh dalam perkara-perkara tersebut. Hal ini sesuatu yang perlu diwaspadai, dikhawatirkan. Dan sebagaimana dikatakan seorang penyair, araftu syar lali syar. Aku mengenal keburukan bukan dalam rangka untuk melakukan keburukan. Akan tapi litauqi, dalam rangka untuk membentangi diri agar jangan sampai terjatuh dalam keburukan tersebut. Sehingga kita mengenal, kita mempelajari syirik, mencari kekufuran, mempelajari kesyirikan, kemunafikan, kebid'ahan dan kemaksiatan dan semisalnya, dalam rangka untuk membentangi diri kita. Jangan sampai kita terjerumus dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu. Sedangkan itu sangat membahayakan bagi diri kita. Oleh karena itulah, ikhwan fillah, mengetahui hal-hal yang akan merusak amalan kita, merusak keislaman kita, sesuatu yang tertuntut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika linubayyana wa kadzalika litubayyinal ayat. Allah katakan di antaranya, litastabina sabilal mujrimin. Demikianlah telah kami jelaskan tentang ayat-ayat dalam rangka apa? Litastabina sabilul mujrimin, agar jelas jalannya orang-orang mujrim, sehingga kita bisa menjauhi, menjauhkan, menyingkiri dan menyingkirkan, menghindari jalan-jalan kefajiran, jalan-jalan kefajiran. Demikian pula ketika kita mengenal nawaqidul Islam, dalam rangka kita untuk bisa menghindarkan dari terjerumus dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Maka beliau katakan, ini seorang muslim apabila dia tidak mengetahui perkara-perkara tersebut, yukhsha ay yaqa'a fi syai'in minha, dia khawatirkan dia akan terjerumus dalam perkara tersebut. Wa hiya minal khuturah wal ahmiyatu bimakanin li'annaha nawaqidul Islam wa mutilatuh. Dan ini sangat bahaya sekali. Dan perkara ini sangat penting sekali untuk dia ketahui, karena perkara-perkara itu merupakan pembatal Islam, perusak Islam. Sehingga kalau sampai dia terjerumus dalam perkara tersebut, akan rusak keislaman dia. Dan kalau sudah rusak keislaman dia, tentulah yang fa semua amalan yang dia lakukan. Tidak akan manfaat semua amalan yang mereka lakukan. Wa ma'rifatu asbabi riddah 'anil Islam muhimmatun jiddan. Dan mengenal sebab-sebab yang menjadikan orang murtad dari Islam, sungguh ini perkara sangat penting sekali. Terus silakan dilanjutkan, ada yang lanjutkan baca. Antum. Min, deka min, irtada terus. Ya, khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau katakan waridah anil Islam dan ridah atau murtad dari Islam. Kalau bisa, yang lainnya bisa fotokopi kitab tersebut sehingga bisa menyimak ini hari-hari ke depan atau hari berikutnya atau jam-jam berikutnya. Waridah anil Islam, sedangkan ridah dari Islam maknanya adalah arujuk anil Islam. Jadi dia kembali dari Islam. Artinya dia kembali kufur. Dia lepaskan Islam. Min irtada, dari kalimat irtada. Idza raja'a, yaitu apabila dia kembali. Dia sudah mendatangi Islam, kemudian dia kembali. Artinya dia tinggalkan Islam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tartaddu ala adbarikum. Janganlah kalian kembali ke belakang, yang kembali murtad. Fatan qalibu khasirin, yang menjadikan kalian termasuk orang-orang yang rugi. Dan kerugian yang hakiki adalah kerugian di akhirat. Allah katakan, innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang mereka merugikan diri sendiri dan keluarganya besok dari kiamat kelak. Kerugian hakiki, ini kerugian di yaumal qiyamah. Adapun kerugian dunia nisbi. Kerugian dunia adalah nisbi. Sesuatu yang, ya ini, relatif. Atau nisbi, sesuatu yang tidak mutlak. Boleh jadi sekarang orang bangkrut, nanti bisa dia bangkit. Dia hari ini sebangkrut, nanti berikutnya dia bisa kaya. Dengan usaha dia. Sesuatu yang bisa berputar, atau dia bisa berubah dari keadaannya. Adapun di akhirat, maka tidak bisa berubah. Dan tidak bisa ditebus dengan apapun. Anda sekarang kena kerugian dunia. Bangkrut, jualan bangkrut, usaha bangkrut. Anda masih punya kawan bisa pinjami modal, Anda bisa bangkit lagi. Atau ada orang memberi kepada Anda bisa tertutup ini kebangkrutan Anda. Atau Anda rugi, Anda usaha berikutnya, Anda bisa kemudian bangkit usaha dan untung lagi. Atau dengan cara-cara yang lainnya. Akan tapi kalau orang kerugian, rugi di akhirat, ikhwani fillah, tidak ada lagi, tidak akan bisa bangkit lagi, tidak ada yang bisa menutup kerugian dia, maka betul-betul dia rugi yang hakiki. Kalau dia menjadi ahlun nar, maka khalidan finnar, penyesalan yang tidak akan berguna lagi. Maka di antara penyesalan orang kafir, apa kata Allah? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir sangat berharap, sangat berangan-angan, seandainya dulu dia adalah kaum muslimin. Dan apabila seorang telah terjatuh dalam kerugian, ikhwan fillah, tidak ada yang bisa menutup kerugian dia, saudaranya, apalagi orang lain, tidak pernah akan bisa dia tutup kerugian tersebut, berapapun harta yang dia miliki, dan berapapun harta yang akan disumbangkan orang kepada dia. Apalagi di akhirat, sudah tidak ada lagi yang peduli dengan Anda, dengan kita. Orang-orang yang terdekat, yang di dunia kita harapkan pertolongannya, tidak akan memberikan pertolongan. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli mri'in minhum yauma idzin sa'nu yukhni. Hari itu adalah hari setiap orang lari dari saudaranya, dari anaknya, dari ayahnya, dari ibunya, lari dari orang terdekat. Orang-orang yang terdekat pun mereka tidak saling perhatian dengan yang lainnya, apalagi orang yang jauh. Dan seandainya dia memiliki sesuatu untuk menebus, Allah tidak akan terima. Baik dalam untuk apa dan siapa. Allah katakan, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ لَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ. Orang-orang kafir, seandainya dia mati dalam keadaan kafir, kemudian dia memiliki emas sebesar bumi. Berapa beratnya, kawan? Berapa, Sat Andi? Bumi. Saat ini orang memiliki emas sebesar bumi. Dan dia sangat ingin sekali menebus dengan emas tersebut. Fala yuqbala min ahadihim. Sekali-kali Allah tidak akan pernah mau menebus tebusan mereka. Seandainya dia mengandalkan sekarang ini keluarga besar yang hebat-hebat, yang dia mengandalkannya, dia bisa menjadi backing, cukong dalam segala apa yang dia lakukan, akan datang hari yang kata Allah, yawaddul mujrimu lau yaftadi min adabi yawma idzin bibani wa sahibati wa akhi wa fasilati lati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yungji kalla innaha ladha nazza'ata li syawa tad'u man adbar wa tawalla wa jama'a fa'a. Orang-orang mujrim kelak di hari kiamat, ketika dia telah berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, sangat ingin kalau dia bisa menebus dengan anak kandungnya sendiri, bibani wa sahibati wa akhi, atau dengan istrinya, atau dengan saudaranya, atau dengan wa fasilatil lati tuwi, keluarga besar yang dulu membesarkan dia, atau bahkan waman fil ardi jami'an, atau dengan semua manusia yang ada di muka bumi, thumma yungji, lalu dia diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kalla, sekali-kali tidak akan terwujud, sekali-kali tidak akan terjadi. Innaha ladhana sa'ata li syawa tad'u man atbara wa tawalla. Ketahuilah sungguhnya jahanam, api yang menyala-nyala, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia, yang jahanam menyeru setiap orang yang mereka dulu berpaling dari agama, mereka yang mengumpulkan harta akan tapi tidak dikeluarkan di jalan Allah Ta'ala. Maka kerugian hakiki, kerugian di akhirat. Wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut, lalu dia mati di atas ridahnya, dia mati di atas sikap murtadnya, wa huwa kafirun, sehingga dia orang yang kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka semua amal dia di dunia dan akhirat hancur. Gak ada lagi gunanya. Lain dengan orang yang mereka masuk Islam, ikhwani billah. Maka seuntung-untung manusia, orang yang masuk Islam. Seutama seuntung-untung manusia, orang mereka masuk Islam. Qad aflaha man aslama. Beruntunglah orang yang Islam. Seandainya dia kafir, maka keislamannya akan menghapuskan semua keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan. Keislaman dia akan menghapuskan semua perkara yang buruk yang telah dia lakukan. Kemudian keislamannya mengekalkan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Seandainya dia tadinya kafir, dia memiliki kebaikan, memiliki amal-amal baik, maka kebaikannya itu akan langgeng dan terhitung dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada orang mengatakan kepada Nabi tentang keislaman dia dan bertanya tentang amal dia yang telah berlalu dari kebaikan-kebaikan pernah dia lakukan, apa kata Nabi? Anta aslamta ma'ama salafta. Ma'ama salaf. Anda masuk Islam dengan semua kebaikan yang pernah Anda lakukan pada waktu terdahulu. Sehingga keislaman sungguh akan memberikan keuntungan. Amal yang buruknya dihapuskan Allah, amal baiknya akan dihitung, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang murtad, kerugian segala-galanya. Amal baiknya akan hancur binasa dunia dan akhirat, dan dia tidak lagi atau dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dengan kemurtadannya, kecuali dia akan menjadi penghuni jahanam. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa hadha tahdhirun shadidun minallahi lil mu'minin. Ini merupakan peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Wa may yartadid minkum ayyuhal mu'minun wa ayyuhal mu'min, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agama kalian. Andini fayamut wa kafirun. Dia murtad dari agamanya, dia mati dalam keadaan kafir. Walam yatub qablal maut, dan tidak bertobat sebelum kematiannya. Wa yarji ilal Islam, dan tidak kembali kepada Islam. Maka habitat a'maluhum, semua amal dia akan hancur hapus. Ini batalat. Fit dunya wal akhirah, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina irtaddu ala adbarihi min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amwala lahum. Sesungguhnya orang-orang yang mereka murtad ala adbarihim, dia kembali ke belakang, kembali murtad kepada kekafiran, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas baginya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut, dia memilih kekafiran dibandingkan petunjuk. Padahal telah jelas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Asyaitanu sawwala lahum wa amwala lahum. Syaitan yang akan membuai angan-angan mereka dan menipu mereka dengan berbagai macam angan-angan kosong tentang kehidupan. Syaitan akan tipu. Ikhwani fillah, apabila syaitan menghalangi setiap orang yang akan masuk Islam dan berbuat baik, maka syaitan akan memanjangkan angan-angan orang yang mereka akan keluar dari Islam dan akan berbuat maksiat. Demikian syaitan. Karena memang syaitan tidak ada yang mereka kendaki kecuali yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan menyuruh kepada kelompoknya orang mau mengikuti syaitan agar termasuk di antara ashabus sa'ir, penduduk neraka sa'ir. Maka orang yang akan berjalan di atas Islam dihalangi, bagaimana caranya agar dia tidak berjalan di atas Islam dan dia keluar dari Islam, dan orang yang mereka ada keinginan untuk keluar dari Islam diperpanjang angan-angannya sehingga dibuai dengan angan-angan kosong oleh syaitan hingga dia dalam keadaan tertipu. Demikian pula ayat yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, Ala kulli hal, kalimat ini khotifillah, Allah ingatkan kepada kaum mukminin yang Allah telah berikan nikmat iman. Dan nikmat iman adalah nikmatul utsma, nikmat yang paling besar. Akbaru ni'am, nikmat yang paling agung di antara semua nikmat yang ada. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat zahir, nikmat batin, tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jumlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita la tu'addu wa la tuhsa. Sesuatu yang tidak mungkin bisa kita hitung perkaranya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya Anda mencoba untuk mengkalkulasi, menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya Anda pasti tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Di antara semua nikmat yang ada, ikhwati fillah, yang paling besarnya adalah nikmatul Islam, nikmatul iman. Maka Allah menegur sikap-sikap badui yang tidak tahu adab. Ini orang yang mereka merasa berjasa dengan Islam, dengan apa yang dia lakukan. Yamununa alika an aslamu, qul la tamunnu alayya islamakum, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Mereka merasa berjasa kepada engkau ya Muhammad SAW dengan keislaman mereka. Sehingga ayat ini mengingatkan kepada kita sekalian, jangan ada di antara kita yang merasa berjasa dengan Islam. Ini merupakan sikapnya orang badui yang merasa memiliki jasa dengan Islam, berjasa dengan Rasulullah SAW. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Kalian tidak berjasa. Jasa kalau dalam bahasa Jawanya itu ngutangi budi, tahu? Bukan memberi utang pada budi. Dia ngutangi budi. Tahu? Ngutangi budi. Sehingga orangnya merasa keputangan budi dengan seseorang. Tahu? Bukan berutang pada budi. Dia keputangan budi. Merasa dia ini ada orang berjasa dengan dirinya. Maka Allah ingatkan. Udah dan. Allah katakan, qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Bahkan seandainya kalian jujur, seandainya kalian jujur, betul-betul kalian jujur mengakui segala nikmat yang Anda terima, justru Allah Subhanahu wa taala yang telah berjasa kepada Anda dengan menjadikan Anda orang yang Allah berikan keimanan. Sehingga nikmatul iman, nikmatul utsma, nikmat yang besar, bahkan a'zamu ni'am, nikmat yang paling besar di antara semua nikmat Allah yang ada. Kenapa ya ikhwati fillah? Semua nikmat tidak akan ada gunanya la yang fa seandainya tidak dikemas dengan nikmat iman dan Islam. Anda punya istri yang cantik, harta yang banyak, anak yang masya Allah, jabatan yang tinggi, dunia di tangan Anda semuanya, tapi Anda kafir, maka dunia semua Anda la yang fa, khususnya ketika Anda menghadap Allah Subhanahu wa taala, lau yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah hari-hari di mana semua harta Anda dan anak Anda telah tidak berguna, la yanfa', kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat, ini hati yang membawa keislaman, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidak menyekutukan Allah, hati yang tidak terjatuh dalam bid'ah, kesesatan, hati yang tidak bermaksiat kepada Allah, yang tidak tenggelam dalam hawa nafsu, yang tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmatul iman, nikmatul utsma, nikmat yang paling besar. Dan Allah ingatkan bahwasanya jangan sampai wahai kaum mukminin yang Allah telah berikan nikmat iman kepada kalian, kalian murtad. Dan barang siapa yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak membutuhkan seseorang, Allah tidak akan rugi, lain dengan makhluk yang sangat terpengaruh dengan dukungan makhluk. Barang siapa yang dia murtad dari partai ini, maka jelas akan gembos. Kalau kemudian semua anggota partai keluar murtad dari partai tersebut, langsung gembos. Langsung dia tersungkur jatuh. Allah Subhanahu wa taala tidak. Apa kata Allah ikhwani fillah? Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulku syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjali qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika ma naqasa bidzalika mulku syai'an. Wahai hambaku, seandainya kalian semuanya manusia dan jin dari awal sampai akhir, berapa jumlahnya ikhwan? Berapa? Tentu gak tahu. Manusia saja sulit-sulit dihitung dari awal sampai akhir. Sekarang kira-kira 7 miliaran dari yang dulu sampai nanti hari kiamat. Soalnya semua manusia yang ada ditambah dengan jin dari awal sampai akhir, semuanya ikhwani fillah di puncak-puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di puncak ketakwaannya kepada Allah. Semua manusia bertakwa, semua manusia dan jin dari awal sampai akhir mereka di puncak ketakwaan sehingga tidak ada yang maksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Mazada bidzalika mulku syai'an. Tidak akan sedikit pun menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, saatnya semua manusia dan jin dari awal sampai akhir mereka semuanya di puncak kefajiran, maka tidak akan sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, wahai orang yang beriman, yang telah Allah berikan iman, pelihara iman Anda, dan barang siapa yang murtad di antara Anda, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan suatu kaum yang kaum tersebut memiliki ciri-ciri orang-orang yang diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan billah. Sehingga Islam dan iman kebutuhan kita. Kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan kita. Sehingga kalau kita telah dipilih Allah menjadi seorang mukmin muslim, peliharalah baik-baik. Jaga harta ini, harta yang paling mahal. Jangan sampai rusak. Dan di antara rusaknya adalah dengan amalan-amalan yang menyebabkan seorang melakukan riddah, ini kemurtatan. Dan Allah gampang untuk mendatangkan satu kaum yang berbeda dengan kita. Kalau kita malas-malas belajar, Allah akan datangkan kaum yang rajin belajar. Kalau kita malas berdakwah, Allah akan datang satu kaum yang mereka rajin berdakwah. Kalau kita ini tidak memberikan pembelaan kepada agama Allah, Allah akan datang satu kaum yang mereka akan membela agama Allah sawajal. Thumma yakunu, thumma la yakunu amsalukum. Kemudian mereka tidak seperti kalian. Sehingga jangan sampai kita justru akan digantikan kedudukannya oleh orang lain yang dengan amalan-amalan demikian akan mengantarkan ke jannah. Jangan kita tinggalkan, yang nanti Allah akan datangkan suatu kaum yang lainnya yang akan menempati tempat yang kita tempati, yang akan menjanjikan kepada orang mengamalkan amal tersebut jannah. Kemudian, dan ayat yang semisal dengan itu semuanya adalah menerangkan tentang masalah ridha. Wa ammal ahadith, adapun beberapa hadith yang dibawakan oleh beliau di sini, yang baca silakan. Yang lain? Antum? Waqad qala sallallahu alaihi wasallam. الثاني sayyib zani. Nah, khalas. Wa ammal ahadith, di antara hadis-hadis ikhwani fillah yang beliau bawakan yang menerangkan tentang masalah ini, riddah ini, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Darah seorang muslim tidak halal kecuali dengan tiga perkara. Kecuali dengan satu di antara tiga perkara ini. Ats-thayyibuz zani, yakni orang tua yang berzina. Orang yang sudah menikah dan dia berzina. Maka hukumannya apa ikhwan? Rojam. Kalau yang berzina adalah perjaka, masuk dalam perjaka itu orang yang belum pernah menikah, itu perjaka. Walaupun sudah berzina berulang kali, dia perjaka. Maka hukumannya apa? Dia dicambuk berapa kali? Hah? Berapa kali? Berapa kali? Dalam surat An-Nur? 100 kali? Kemudian dia diasingkan 100, diasingkan 1 tahun. Kalau perzinahan zina muhsan, orang yang sudah menikah walaupun sekarang duda, maka dia dirajam, dibunuh sampai dilempari batu sampai mati. Dan hukuman rajam jazak nifaqah sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dan semua hukuman Allah adalah yang paling hikmah, paling tepat, paling bijaksana, dan paling pas. Orang mencuri, dihukum apa ikhwan? Potong tangan. Karena yang berbuat mencuri adalah tangannya diantaranya. Kemudian orang, ya ini, berzina. Kenapa dia dipotong kemaluannya? Kenapa kemudian dia dirajam sampai mati? Ada hikmah tentunya. Di tangan para ulama, diantaranya, kalau dipotong kemaluannya, maka orang tidak bisa mengambil pelajaran. Kan orang kan tidak telanjang. Orang pakai celana, pakai baju, menutup aurat. Orang enggak tahu ini kemaluannya dipotong atau enggak. Enggak tahu. Lain dengan orang potong tangan, kelihatan. Sehingga orang tahu bisa ngambil ibrah kalau nanti kamu mencuri akan seperti dia, dipotong tangannya kayak dia itu. Tapi kalau kalau kemaluan dipotong, maka orang enggak bisa ngambil pelajaran. Yang kedua, madharatnya sangat besar. Di antaranya, kalau sudah dipotong kemaluannya, enggak akan bisa keturunan. Enggak akan bisa menghasil lagi keturunan. Ini madharat yang sangat besar. Yang ketiga, hukuman itu sesuai dengan yakni apa yang dia lakukan. Orang berzina yang merasakan nikmat semua anggota tubuh, iya? Belum pernah? Orang berzina yang merasakan nikmat semua anggota tubuh. Dari ubun-ubunnya sampai jempol kakinya semuanya merasakan ini kenikmatan. Kemudian puncaknya yang merasakan adalah kemaluan dia. Maka semuanya layak untuk disakiti. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka hukuman bagi mereka adalah dirajam. Dan tentu ini memberikan faedah pendidikan moral. Dan merupakan kalau orang bilang akan memberikan efek jera yang sangat mendidik kepada masyarakat. Coba seandainya di negeri kita ini, pelacur, orang berzina, kemudian dirajam, tentu akan memiliki efek yang sangat luar biasa. Orang tidak akan sembarangan berzina. Adapun yang ada, maka perzinahan sangat luar biasa. Bahkan, lokalisasi pun, jelas-jelas lokalisasi, mau ditutup, malah demo. PSK-nya, germonya, ditambah dengan para LSM yang memberikan dukungan kepada mereka, menunjukkan rusaknya masyarakat tersebut. Menuntut, kalau ditutup lalu penghasilan saya apa? Masya Allah. Sama dengan orang mencuri ditangkap. Kalau saya ditangkap, penghasilan apa saya kalau enggak mencuri? Ya terserah kamu ngapain. Memelihara kemaksiatan, memelihara keharaman, memelihara sesuatu yang akan menimbulkan azab Allah SWT. Ya khawani billah. Tidak halal dari seorang muslim kecuali satu di antaranya, laki-laki atau ini as-sayyib as-zani, orang tua yang dia berzina. Wa nafsu bi nafsi qisas, orang mereka membunuh maka dihukum bunuh, ini qisas, sehingga orang tidak akan sembarangan jadi melakukan pembunuhan kepada orang lain. Ketika tidak ditegakkan yang demikian, maka pembunuhan sesuatu yang sangat murah. Di negeri kita, Masya Allah, pembunuhan sesuatu yang sangat, ini luar biasa. Maka, Islam sangat menghargai nyawa, dan sangat harus dibayar dengan sangat mahal, nyawa tersebut. Ini semuanya dalam rangka perlindungan terhadap agama, ini hal yang sangat asas dalam agama, dalam kehidupan manusia. Watarikul lidini, ini yang menjadi pembicaraan. Wahadha syahid, ini yang menjadi pembicaraan, atau yang menjadi ini inti masalah, yaitu meninggalkan agama alias murtad. Maka yang murtad, dia juga dibunuh. Dengan proses hukum yang telah dibicarakan dalam para ulama, dalam fikih, ini orang mereka murtad. Ada yang mereka disuruh taubat dulu, kalau enggak taubat dibunuh. Ada yang mereka tanpa dimintai taubat, kemudian dibunuh, tergantung tingkat ridah yang dia lakukan. Wal mufariqu lil jamaah, dan orang yang nyempal dari jamaah, para pemberontak penguasa, maka mereka boleh diperangi, ditumpahkan darahnya karena membuat kekacauan dalam ini masyarakat kaum muslimin. Di sini diantaranya bahwa amalan yang sangat membahayakan adalah amalan ridah. Di antara hukumannya adalah mereka akan dihukum bunuh, sehingga ridah merupakan amalan yang sangat merugikan dia di dunia, apalagi di akhirat. Di dunia dia dibunuh, di akhirat jahanam, dia akan memaksa jahanam. Fa'inkan al-murtadun jama'ah, seandainya yang murtad itu jama'ah, ini kelompok manusia, kelompok besar, masyarakat, sebagaimana diantaranya di zaman Nabi, sepeninggal Nabi, ada kelompok-kelompok orang yang mereka ini ingin murtad, ingin keluar dari Islam. Maka mereka yuqatalun, mereka diperangi. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, kama qatala Abu Bakr As-Siddiq al-murtadin. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang murtadin sehingga mereka kembali kepada Islam, tunduk kepada Islam. Wa qutila man qutil minhum ala riddatihi, dan terbunuhlah orang terbunuh karena murtad yang mereka telah lakukan. Wa taba man taba minhum, dan bertobatlah orang bertobat di antara mereka. Dan mereka diperangi karena mereka adalah murtad. Hak untuk mereka diperangi. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Qala al ulama, silakan baca. Antum? Nih, baca. Qala al ulama. Mustaqbal. Wa sahabati Rasulullah sallam. قال العلماء هذه الآية نزلت في بركة الصديق وأصحابه الذي قاتلوا المرتدين لأنه يخبر تعالى عن المستقبل ما يرتد هذا في المستقبل وسوف يأتي الله جاء الله بأبي بكر الصديق وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا المرتدين. Ayat ini adalah berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabatnya yang mereka memerangi al-murtadin yang Allah yang telah dihabarkan oleh Allah dalam ayat. Yang ayat ini turun pada zaman siapa, ikhwan? Pada zaman siapa? Ayat ini turun pada zaman siapa? Pada zaman Rasulullah SAW. Turun pada zaman Nabi SAW. Karena yang menurut wahyu adalah Allah, Rasulullah SAW. Kemudian kejadian peperangan terjadi pada zaman siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka fil mustaqbal, yaitu pemberitaan tentang yang akan datang. Maka Allah datangkan, fasofa ya'tillah, Allah akan datangkan, itu mendatangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat Rasulullah untuk memerangi para Al-Mu'tadin. Waktu istirahat ikhwan, istirahat sebentar, antum biar enggak ngantuk, sudah ngantuk ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Ini baru berkaitan masalah muqaddimah. Kita belum masuk pada pembahasan tentang rincian nawaqidul Islam. Kita istirahat sebentar, insyaallah kita nanti mulai lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.